50 languages. 99 99 genitive. Kucingnya teman wanita saya. Anjingnya teman laki-laki saya. Mainan anak-anak saya. Ini mantelnya kolega saya. Ini mobilnya kolega wanita saya. Ini pekerjaan para kolega saya. Kancing kemejanya copot. Kunci garasinya hilang. Komputer bos rusak. Siapa orang tua dari anak perempuan ini? Bagaimana saya datang ke rumah orang tua Anda? Rumahnya terletak di akhir jalan. Apa nama ibu kota Swiss? Apa judul buku itu? Siapa nama anak-anak tetangga? Kapan anak-anak liburan sekolah? Kapan jam praktik dokter? Kapan jam buka museum?